Pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Di Injil Markus pasal 7 ini, kita diberitahu, dicatatkan Markus, tentu ini adalah kesaksian Petrus, bahwa pernah suatu ketika, atau pada suatu kali, rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem ini datang menemui Yesus, pasti maksudnya di Galilea. Menemui Yesus dan mereka melihat bahwa murid-muridnya pernah makan dengan tangan tidak dicuci. Jadi mereka komplain. Mungkin peristiwa ini terjadi ketika murid-murid sedang lapar dan mereka berjalan di ladang gandum. Jadi tidak ada air dan mereka memetik itu bulir gandum dan menggilingnya dengan tangan kemudian memakannya. Dan itu terlihat oleh orang Farisi dan mereka mulai menceritakan ke sana kemari. Sehingga ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus mengungkit masalah ini dan berusaha untuk memojokkannya. Mengapa ia membiarkan murid-muridnya melanggar adat istiadat, yaitu mencuci tangan sebelum memakan apapun. Sebenarnya adat istiadat ini baik. Kita harus mendidik anak kita demikian, bahwa mereka harus mencuci tangan sebelum makan. Apalagi setelah dia main-main di mana-mana, tangannya mungkin kotor. Dan ini adalah adat istiadat yang baik. Tetapi persoalannya yang Tuhan lihat dari mereka adalah, mereka hanyalah pengikut adat istiadat, artinya pelaku adat istiadat, yang tanpa disertai dengan pengertian. Jadi, mereka bahkan menggantikan adat istiadat yang mereka ciptakan itu untuk menyingkirkan firman Tuhan malah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengutip bahwa mereka membuat satu ketentuan bahwa siapapun yang memberi persembahan kepada Allah tidak lagi perlu untuk mengurus orang tuanya. Ini pasti aturan yang dibuat oleh para imam ya, dan ahli Taurat karena mereka makan dari hasil persembahan orang yang dibawa ke bait Allah. Jadi sebenarnya bukan berarti mereka sangat memperhatikan Tuhan, melainkan mereka sangat menginginkan uang dari rakyat itu. Supaya jangan sampai dihabiskan untuk memelihara orang tua mereka, maka mereka membuat aturan bahwa kalau uang mereka dipakai untuk persembahan kepada Tuhan, maka mereka tidak lagi mendapat kewajiban untuk memelihara orang tua mereka. Nah, yang mereka maksud dengan mempersembahkan kepada Tuhan, itu berarti diserahkan kepada mereka. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bisakah kita melihat dengan jelas akal bulus mereka itu? Dan hari ini, ya, ada yang berbuat demikian, yaitu berusaha untuk menasihati orang, ya. Atau menganjurkan orang untuk memberi persembahan makin banyak dengan alasan tipu muslihat yang lebih canggih lagi. Yaitu bahwa Tuhan akan memberkati 100 kali lipat. Kalau kasih persembahan 1 juta, akan dibalikkan 100 juta. Sehingga orang Kristen menjadi berbondong-bondong untuk memberikan persembahan. Itu masuknya kemana? Nah, ke pendeta yang cerita tadi itu. Padahal tidak demikian. Orang Kristen tidak boleh kasih persembahan dengan motivasi supaya diberkat kembali. Itu main judi namanya. Orang Kristen harus memberikan persembahan atas dasar pengertian. Orang Kristen harus kembalikan persepuluhan atas dasar pengertian bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Bahwa gereja perlu hidup dengan persepuluhan. Dan persepuluhan itu pun harus dipakai dengan benar. Bukan semua-mua persepuluhan itu 200 persepuluhan dibawa pulang sama itu pendetanya. Bukan demikian. Kita melihat di dalam Alkitab. Orang-orang Lewi hanya boleh makan persepuluhan dari 11 suku. Jadi 11 suku membiayain satu suku. Oleh sebab itu, sebanyak-banyaknya seorang pendeta atau gembala, ya, itu hanya boleh ambil persepuluhan. Tidak boleh lebih. Ya. Kalau lebih itu sudah mencuri namanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Dan sekarang juga ada yang melakukan kebalikan dari yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini. Yaitu mereka malah tidak memberikan persembahan, mereka tidak mengembalikan persepuluhan, dan mereka bilang itu sudah habis untuk dipelihara, dipakai pelihara orang tuanya. Nah, ini juga salah. Ya. Karena kembalikan kepada Tuhan yang menjadi hak Tuhan. Dan berikan kepada orang tua yang menjadi hak dan berkat orang tua. Itu yang patutnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Intinya Tuhan Yesus ingin menegur mereka bahwa mereka telah melakukan segala sesuatu dengan tidak memakai pengertian sama sekali. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutip Yesaya 29 ayat 13. Yang berkata bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perintah manusialah yang mereka ikutin. Dan perintah manusia sedemikian dominan. Baiklah tiap-tiap dari kita menjadi kritis dan sungguh-sungguh berpikir dengan cerdas. Apakah hidup keagamaan kita itu didasarkan atas firman yang dari Tuhan atau itu sesungguhnya adalah pengajaran manusia? Kita perlu mencamkan ini sebaik-baiknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, inilah yang Tuhan inginkan dari murid-muridnya di abad modern ini. Bahwa kita harus berbakti kepada Tuhan, kita harus menyembah kepada Tuhan dengan pengertian. Bukan dengan pengajaran manusia dan hanya mengikutinya secara membabi buta saja. Bukan dengan cara demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, inilah yang Tuhan inginkan dari murid-murid Tuhan di abad modern ini, yaitu sebuah sikap menyembah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan yang didasarkan atas pengertian, bukan yang sifatnya ikut-ikutan. Dan kalau kita lihat, kalau kita teliti lebih jauh lagi, kita lihat Tuhan Yesus sekaligus mengajarkan mengenai masalah makanan ini. Tuhan ingin memberitahukan kepada orang-orang pada saat itu bahwa sesungguhnya aturan Tuhan mengenai makanan di dalam Perjanjian Lama yaitu bahwa manusia tidak boleh makan makanan tertentu, manusia tidak boleh memakan sesuatu yang dikategorikan atau dinilai sebagai najis, dinilai najis, misalnya apa? Misalnya binatang yang berkuku belah dan tidak memamah biak. Contohnya babi misalnya. Ya. Mengapa tidak boleh makan daging babi? Ya. Apa sebabnya? Nah, memang babi itu binatang yang sangat kotor. Kesukaan babi itu adalah kubangan, tempat yang kotor. Tetapi sesungguhnya, apakah yang menyebabkan Tuhan melarang kita makan babi? Pertama, memang Tuhan mau menghindarkan kita dari, atau mau menghindarkan manusia pada zaman dulu, dari kepunahan, dari sakit yang ditimbulkan oleh daging babi. Tetapi sekarang kita memiliki sistem masak yang jauh-jauh lebih canggih. Kita memiliki press cooker ya, yang bisa memasak sampai tulangnya saja lumet. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lalu alasannya secara ibadah. Mengapa itu digolongkan sebagai najis? Mengapa najis? Begini, di zaman perjanjian lama, Allah ingin mengajarkan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah janji mau kirim juru selamat. Dan sebelum sang juru selamat tiba, maka Allah membangun satu ibadah simbolik, yaitu ibadah yang menggambarkan. Sekali lagi, ibadah yang menggambarkan sang juru selamat dan proses penyelamatan yang akan dilakukannya. Yaitu ibadah simbolik itu adalah mengambil seekor domba, kalau yang miskin sekali pakai burung merpati, kalau yang agak kaya bisa pakai lembu, dipersembahkan korban, jadi disembeli. Apa artinya? Ya, banyak kali dipakaikan domba untuk menggambarkan beginilah sang juru selamat nanti akan datang dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, yaitu dengan dihukumkan untuk menggantikan manusia. Ini ibadah simbolik. Nah, ibadah simbolik ini, ya, ibadah simbolik ini diperintahkan untuk dilakukan oleh manusia sampai sang juru selamat tiba. Dengan serangkaian simbolik-simbolik di dalamnya. Termasuk di dalamnya hari Sabat dijadikan hari simbol di mana orang menghormati Allah. Makanan-makanan tertentu sebagai simbol kenajisan sehingga tidak boleh memakannya. Kusta dipakai untuk menjadi simbol kutuk. Barang siapa yang kena kusta, dia kena kutuk dan dia harus disingkirkan dari keluarga. Itu maksudnya supaya jangan seisi rumah jadi kena tular, kemudian berkembang menjadi seisi kampung, tertular kusta. Jadi semua itu ya, dipakai untuk simbol sekaligus untuk memelihara manusia. Nah, sampai kapankah ibadah simbolik ini berlaku? Sampai sang juru selamat yang disimbolkan tiba. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak sang juru selamat tiba, Yesus Kristus, dan Yohanes Pembaptis menunjuk kepadanya, bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka ibadah simbolik selesai fungsinya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus sengaja menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sehingga orang Farisi dan ahli Taurat marah. Mengapa dia tidak menghormati hari Sabat? Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan, di dalam perjanjian lama, menghormati hari Sabat, itu adalah sebuah simbol untuk menghormati dia. Jadi sekarang dia sudah datang. Nah, hormatilah dia, bukan hormati hari Sabat lagi. Gitu. Dan Tuhan sesungguhnya tidak membutuhkan nama. Di zaman atau di saat masih dalam kekekalan sebelum menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya bahkan malaikat belum diciptakan, Allah tidak membutuhkan nama. Tetapi demi ibadah simbolik, maka Tuhan berkata kepada orang Yahudi, bahwa panggillah dia Yehovah. Untuk menghormati dia, nama itu harus dihormati amat sangat. Nama juga sebuah simbol. Suhentoliau itu adalah simbol saya. Mungkin Anda memiliki simbol yang lain. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi makanan semuanya, hari Sabat, nama Yehova, itu adalah satu paket ibadah simbolik sebenarnya. Dan ketika Yesus Kristus tiba, selesailah semua tugas rangkaian ibadah simbolik itu. Karena sekarang sang hakikatnya sudah tiba. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan Yesus dengan hati kita. Kita menyembah kepadanya dengan hati kita. Kita menghormat kepadanya Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang telah menjadikan kita. Manusia boleh memanggilnya dengan apa saja. Asal sesuatu yang mengindikasikan bahwa ia yang tertinggi. Ia yang termulia. Ia pencipta. Dialah yang memiliki segala-gala. Nah, oleh sebab itu sejak Tuhan Yesus tiba, manusia sudah boleh makan apa saja. Tentu, Rasul Paulus kemudian katakan di dalam 1 Korintus 6:12, yang berguna. Tolong pendengar perhatikan di ayat 20. Petrus sengaja menceritakan ini sehingga mencatatnya. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Coba perhatikan ini. Siapapun menghormati Yesus. Atau mungkin ada umat lain menyebutnya Nabi Isa. Siapapun yang menghormati dia. Mestinya mendengarkan pengajarannya. Karena dia berkata dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Mengapa? Karena dia katakan bahwa tidak ada makanan yang membuat orang najis sebenarnya. Itu hanyalah sebuah rangkaian ibadah simbolik. Dengar baik-baik. Tidak ada makanan yang membuat orang najis. Itu hanyalah dipakai sebagai sebuah faktor ibadah simbolik. Yang menajiskan orang itu bukan makanan. Karena makanan dimakan, kemudian diolah di perut, kemudian akan dibuang di jamban katanya. Dan yang membuat orang najis, itu adalah justru yang keluar dari dalam mulut. Apa itu? Ya, yang keluar dari mulut itu timbul dari hati. Yaitu pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran yang mau curi, mau bunuh, ya, perzinahan, keseraka, ya, licik, ya, iri hati, nafsu, hujat, sombong, semua itu yang keluar dari dalam hati. Nah, itu yang tidak benar, itu yang najis. Yang masuk ke dalam mulut, apa saja. Saya kasihan dengan satu denominasi gereja yang tidak memahami kebenaran ini. Mereka malah bikin ketat, tidak boleh minum kopi katanya sekarang. Wala, bagaimana ini? Dan ada banyak lagi larangan. Mereka tidak mengerti bahwa kini kita di zaman ibadah hakikat. Kita bukan menyembah Tuhan dengan badan kita lagi, tetapi kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Pendengar Radio Berita Klasik yang kami kasihi, kembali kita melihat ke Alkitab kita, yaitu Injil Markus pasal yang ke-7. Ya, Injil Markus pasal yang ke-7. Nah, sekarang kita akan membaca dari ayat 24 sampai ayat yang ke-37. 24 sampai 37. Silakan Pak Alkitombuku untuk membacakan bagi kita. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengada ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Iya. Oke, pendengar Radio Berita Klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita sampai di Injil Markus pasal 7 ayat 24 di sini. Tuhan Yesus berangkat dari Galilea lalu pergi ke daerah Tirus ke utara. Ini kota pantai, Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah katanya tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, maksudnya dia mau sendirian sekarang. Tetapi ternyata ada juga orang yang mendapat tahu gitu bahwa dia ada di situ. Kemudian inilah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat katanya, mendengar tentang dia dan datang tersungkur ya, di depan kakinya. Ini orang Yunani ini. Orang Yunani. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan berkata kepada orang Yunani yang meminta dia mengusir setan dari anaknya itu, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wow, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apa maksud perkataan ini? Yang kedengarannya, kalau ini diucapkan oleh manusia, mungkin kurang begitu enak. Tetapi siapakah yang bisa berkata bahwa Allah telah menghinanya? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Siapakah kita bangsa-bangsa lain non-Yahudi dan siapakah bangsa Yahudi? Itu tidak bisa kita terima kalau kita tidak kembali ke zaman dahulu-dahulu kala. Bangsa Yahudi dibentuk oleh Allah secara khusus dari seorang bapa yang sangat beriman, yaitu Abraham. Sementara semua orang lain sudah menyimpang dari kebenaran. Semua orang lain, semua bangsa yang lain sudah lebih dari anjing sebenarnya. Sudah membangkang terhadap Tuhan. Nenek moyang kita menentang Tuhan. Bahkan musuh Tuhan. Mereka sengaja melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, mereka sengaja menjauh dari Tuhan. Sehingga mereka tidak mau berbakti kepadanya. Sama sekali. Tetapi ada satu orang namanya Abraham. Darinya lah Tuhan mendirikan satu bangsa. Yaitu melalui anak perjanjiannya. Melalui anak perjanjiannya. Abraham punya banyak anak. Ya. Tetapi yang Tuhan janji mau mendirikan satu bangsa yang khusus Tuhan akan pakai untuk memelihara firman-Nya, yang khusus akan Tuhan pakai untuk melestarikan ibadah simbolik yang menunjuk kepada Sang Juru Selamat yang dijanjikan kepada manusia, nah, adalah melalui jalur anak perjanjiannya. Dan kemudian lahirlah Ishak, anak perjanjian. Dan Ishak pun tidak semua anaknya dipilih, tetapi Yakublah yang kemudian jadi orang yang sangat merindukan perkara rohani. Orang yang sangat merindukan berkat dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dialah yang dipilih untuk menjadi jalur Mesias. Bukan Esau. Esau adalah orang yang tidak peduli pada kebenaran firman Tuhan. Esau adalah seorang yang boleh dikatakan ya orang yang ignorant, kalau bahasa Inggris bilang ya, masa bodoh ya, kayak bahasa Indonesianya kita kenal ini, seorang yang masa bodoh tentang hal-hal rohani. Dan akhirnya melalui Yakub ya dibangunlah satu bangsa. Dan bangsa ini ketika di Mesir 400 tahun dipersiapkan untuk keluar dan menerima tugas untuk memelihara ibadah simbolik yang menunjuk kepada Sang Juru Selamat yang akan datang untuk menanggung dosa seisi dunia di atas kayu salib. Ya memang bangsa ini kemudian ya pusing, berkali-kali mereka keras kepala, degil hatinya, dan lain sebagainya. Tetapi demi Allah sudah berjanji kepada Abraham. Allah telah berjanji kepada Yakub. Dan Allah telah berjanji kepada Ishak. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka bangsa ini telah diangkat untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Untuk menjadi bangsa yang memelihara ibadah simbolik. Sementara menunggu Juru Selamat yang disimbolkan tiba. Dan Allah janji ketika Juru Selamat atau Sang Mesias datang, maka seluruh muka bumi ini akan mendapat berkat, ya terutama bangsa Yahudi. Dan Sang Juru Selamat ini akan datang dari keturunan Daud. Dan dialah yang akan memerintah di atas tahta Daud. Bukan hanya memerintah kerajaan Daud, tetapi memerintah kerajaan seluruh dunia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah untuk ini. Yaitu datang memperlihatkan diri, show up kepada bangsa Yahudi. Bahwa akulah yang dijanjikan oleh Yehova. Bahwa akulah yang dijanjikan untuk datang sebagai keturunan Daud. Dan dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan dia datang untuk menggenapi janji. Janji Allah. Untuk mengirim Juru Selamat kepada dunia ini. Dan untuk membangun kembali kerajaan Daud. Dan jikalau mereka menerimanya, maka dalam waktu tidak terlalu lama, seluruh muka bumi akan damai. Karena dia adalah Raja Damai. Malaikat sempat bernyanyi di padang belantara ketika datang di awan, ya, memperlihatkan diri kepada para gembala. Dan malaikat bernyanyi katanya. Ya. Malaikat bernyanyi. Dia yang adalah Raja Damai. Ya, katanya. Datang gitu. Memberitahukan kepada para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Seyogyanya Tuhan Yesus datang mendirikan satu kerajaan damai di bumi ini. Kalau bangsa Yahudi menyambutnya sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai orang yang dijanjikan Allah, yaitu keturunan Daud yang akan memerintah kalau bangsa Yahudi menyambutnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Yunani ini bahwa dia datang sekarang. Ini dia datang sepertinya menyediakan makanan untuk anak-anak. Nah, kalau anak-anak tidak mau makan, ya, maka nanti makanan itu baru dikasih kepada bangsa lain. Dan dia menyebut anjing-anjing ini bangsa lain. Pendengar, Anda terima disebut anjing oleh Yang Maha Kuasa? Beranikah Anda memprotesnya? Sesungguhnya kita lebih jelek dari anjing sebenarnya. Ya. Anjing saja sangat kenal tuannya. Saya mempunyai 2 ekor anjing. Yang jantan saya kasih nama Lion karena wajahnya mirip-mirip singa. Saya panggil dia Lion. Dan yang betina saya panggil dia Pipi. Ya. Nah, saya punya 2 ekor anjing. Yang ya saya sayang sekali. Kami sekeluarga sayang sekali. Ya, Pipi sama Lion. Dan dia begitu, begitu tahu saya tuannya. Anda tahu dia mau tidur di mana? Dia disuruh tidur di mana saja dia tidak mau. Dia mau tidur di depan kamar saya. Dia mau tidur di depan kamar saya saja. Di tempat manapun dia tidak suka cita. Dia mau tidur di depan kamar saya. Dan setiap pagi kalau saya bangun, dia yang sambut. Dia mesti sambut. Oh, anjing begitu tahu tuannya. Anjing begitu, begitu ini, begitu setia. Kalau andaikan kita mempunyai naluri anjing saja terhadap pencipta kita, itu Tuhan akan pasti sangat bersuka cita. Tetapi kita lebih dari anjing jeleknya. Ya. Kita bahkan ya, tidak tahu diri sedikit pun. Bangsa-bangsa lain yang diturunkan dari luar Abraham dan bahkan bangsa yang dilahirkan dari Abraham yang bukan Ishak dan Yakub, kita membangkang kepada Tuhan. Pergi menyembah berhala seenak-enak kita semuanya. Nah, oleh sebab itu perempuan ini seorang ibu yang sangat-sangat baik. Dia tidak marah. Dia tidak tersinggung dan pergi. Tetapi dia malah berkata, benar Tuhan, saya dapat membayangkan suaranya lembut. Seorang ibu yang hatinya baik. Yang no complain. Yang berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Oh ya, betul. Oh Tuhan melihat ini orang luar biasa. Ini orang luar biasa. Sebenarnya pelayanan Tuhan Yesus waktu itu terfokus hanya kepada orang Yahudi. Yaitu jikalau orang Yahudi menolak dia, maka Injil diberitakan kepada semua bangsa di muka bumi. Seperti yang sekarang ini. Yaitu setelah bangsa Yahudi menolak dia. Menyalibkan dia. Maka Injil diberikan kepada bangsa non-Yahudi. Dan waktunya diperpanjang dengan tidak ada batas. Sampai jumlah bangsa non-Yahudi masuk penuh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh indah. Apa yang dilakukan oleh Allah ini. Akhirnya, bangsa Yahudi menolaknya dan kita diberi kesempatan. Tetapi pada waktu itu, ibu yang rendah hati ini, dia menikmati terlebih dahulu oleh karena kerendahan hatinya. Maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bahkan anaknya jauh di sana. Tuhan hanya perlu satu kata saja. Bahwa pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Itu komandan setan yang tahu instruksi ini. Yang tahu bahwa Tuhan sudah putuskan setan harus keluar dari anak itu. segera pasti menginstruksikan anak buahnya yang merasuki ini seorang putri dari seorang ibu ini. Ya. Setan itu sudah keluar. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Siapakah ini? Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Ada gereja yang tidak percaya bahwa dia adalah Allah. Yang lebih konyol lagi mereka bilang dia Tuhan tapi bukan Allah. Ini konyolnya ampun-ampunan. Dan berkata bahwa dia adalah juru selamat tapi bukan Allah. Di perjanjian lama ada ayat di Mazmur bilang, ya, juru selamatku adalah Allah. Tuhan sendiri adalah juru selamat. Mereka lupa dengan ayat itu. Dan bukan hanya dari kuasa yang dimilikinya. Tetapi dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yang disembah dan tidak menolak. Bahkan ketika ada yang ragu-ragu tidak mau menyembahnya, justru dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi sembahlah kepadaku, jangan takut. Karena semua kuasa di langit dan di bumi ada di dalam tanganku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat dunia. Dan dia adalah Allah. Tidak salah lagi. Oleh sebab itu kita perlu ya, dengan segenap hati percaya kepadanya. Dan setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus katanya meninggalkan daerah Tirus. Dan berjalan melalui Sidon. Jadi jalan memutar. Jadi tidak pergi ke Galilea lagi. Ya. Dan putar melalui Sidon dan pergi ke Danau Galilea. Maksudnya tidak lewat jalan yang pantai laut itu. Tetapi sekarang dia lewat jalan di sebelah danau yang ke arah timur di situ. Dan katanya dia akhirnya sampai ke daerah Dekapolis. Dekapolis itu agak selatan dari Danau Galilea. Ya. Dan di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli, yang gagap dan memohon kepadanya supaya disembuhkan, diletakkan tangannya. Dan ia katanya, Tuhan Yesus kemudian memisahkan anak itu dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Dan ia masukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian meludah dan meraba lidah orang itu. Itu mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian. Bagaimana manusia diciptakan dari debu tanah. Debu tanah. Yang debu tanah itu kalau bisa dibentuk adalah dikasih air. Baru dia lembut sehingga manusia dibentuk. Manusia dibentuk dan manusia dihembuskan nafas ke dalam mulutnya. Sehingga manusia itu menjadi hidup. Dan kemudian bisa berpikir dan berkata-kata. Anda tahu THT, ya, jadi telinga, hidung, tenggorokan, itu adalah satu bidang. Jadi Tuhan Yesus sekarang ini kelihatannya, dia meraba lidah orang itu, kemudian dia menarik napas, katanya. Dan Tuhan Yesus menarik napas, pasti menghembuskannya. Tidak mungkin napasnya disimpan terus. Menghembuskannya. Oh, ya. Anak ini bukan kerasukan setan. Tapi anak ini ada kesalahan faal. Ini ada kesalahan mekanisme tubuhnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus. Sebagai perancang sepeda motor misalnya. Sekarang memperbaiki sepeda motor yang mungkin ada kesalahan ini ada kesalahan atau mekanisme di dalamnya yang tidak bekerja. Jadi pada anak ini terjadi bisu dan tuli adalah karena ada bagian dari tubuhnya yang tidak bekerja. Sehingga Tuhan Yesus memperbaikinya sekarang ini. Dan kemudian berkata dalam bahasa Aramaik. Ini ada bahasa Ibrani kuno. Hefata katanya. Yang artinya terbukalah. Maka telinga orang itu pun langsung bisa mendengar. Dan pengikat lidahnya terlepas dan dia berkata-kata. Nah, bagaimana dia belum pernah belajar berkata-kata bisa langsung berkata-kata? Itu perlu tanya kepada Adam. Bagaimana dia belum pernah belajar berkata-kata dan langsung berkata-kata? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata-kata itu telah ditaruh di lidahnya. Dan kemudian dia dilarang untuk menceritakan kepada orang-orang. Namun katanya semakin dilarang, maka semakin mereka memberitakannya. Mengapa Tuhan melarang? Sekali lagi Tuhan tahu bahwa orang Yahudi semakin mendengar, dia melakukan mujizat demi mujizat. Semakin mereka yakin bahwa dia adalah Mesias, maka semakin cepat mereka akan membinasakan dia, membunuhnya. Sementara murid-muridnya belum cukup mendapat didikan. Mereka belum siap. Oleh sebab itu jangan diberitakan. Dia ingin mencari waktu, dia sangat ingin menyendiri, supaya dia bisa mengajar kepada murid-muridnya. Dan setelah waktunya tiba, dia akan menyerahkan diri untuk disalibkan. Dan kemudian seperti kita sekarang ini, disuruh untuk memberitakan kepada semua orang bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah juru selamat, dan setiap manusia berdosa harus bertobat dan percaya kepadanya jikalau mau masuk surga. Dari Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir, tidak ada satu orang pun bisa masuk surga tanpa melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adam, Abraham, Musa, mereka masuk surga melalui percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosa mereka di atas kayu salib. Dan hari ini kita bisa masuk surga melalui percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Bedanya kita dengan Abraham adalah dia percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi tidak ada satu orang pun yang akan masuk surga tanpa melalui Yesus Kristus. Kemudian ayat terakhir dari pasal 7 ini berkata, yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Oh betul sekali. Yesus tidak melakukan satu pun kejahatan. Barang siapa yang membenci Yesus karena hatinya jahat, ya, karena di dalam dirinya ada benih kejahatan, oleh sebab itulah dia membenci Yesus. Karena Yesus sesungguhnya tidak melakukan kesalahan dan kejahatan apapun juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan hari ini pun, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang Alkitabiah, dengar baik-baik. Saya tidak berkata semua orang Kristen. Orang Kristen yang benar, orang Kristen yang Alkitabiah, yang mengikuti Alkitab, tidak melakukan kejahatan. Dan melakukan segalanya menjadi baik. Selalu berbuat baik. Dan mengapa orang Kristen lalu dibenci? Mengapa? Karena di dalam hati orang itu jahat. Ya. Di dalam hati orang itu ada hal-hal yang pahit, yang jahat. Oleh sebab itulah dia membenci orang yang tidak melakukan kesalahan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bahkan ada orang yang benci pada salib. Pada salib itu hanyalah melambang begitu kasihnya Allah kepada manusia. Sehingga dia rela dihukumkan di kayu seperti itu untuk menanggung dosa manusia. Lalu kenapa kita benci salib? Sepatutnya kita tidak benci salib. Karena salib tidak pukul kita. Itu sesuatu yang mati. Itu sebuah lambang. Sebuah lambang kasih Allah. Mengapa kita benci kasih Allah? Mengapa kita benci salib? Oh, kiranya Tuhan memberi hikmat. Kiranya Tuhan menerangi hati setiap pendengar. Salib itu lambang kasih Allah. Dia begitu mengasihi Anda. Dosamu harus dijatuhi hukuman. Tidak ada jalan keluar. Dan dia datang menanggung hukuman dosa itu di atas kayu salib. Itulah kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pembahasan kita sampai di sini. Waktu memisahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mempelajari firman-Mu. Terangilah hati kami Tuhan. dan juga pikiran kami. Dan kiranya kami sungguh melalui firman yang sangat singkat ini terangsang dan ingin mengajar kebenaran. Ingin mengetahui lebih banyak lagi. Kami berdoa, mohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.